Anissa Rahma Ju Palapa. Spesial untuk Abang Hemin. Saya umumkan pada bulan pada bintang I'm not afraid. matur sembah nuwun. Subhanallah. Dunia terima kasih. Matur nuwun, terima kasih banyak buat semuanya. Matur sembah nuwun. Mbak Nisa Rahma. Iya.